Selamat pagi jemaat yang kasih dalam Tuhan. Sungguh indah kasih karunia Tuhan dan kasih Tuhan. Amin. Ya. Baik itu kepada pasangan yang baru saja membawa bayi, baik itu kepada kita semua. Dan betapa di hari ini adalah hari yang tepat sekali untuk merenungkan tentang kasih Tuhan, tentang kasih Allah bagi kita semua. Dan sengaja kita membuka Alkitab kita pada pagi hari ini di dalam Yohanes pasal yang ketiga. Saya mengajak kita untuk melihat satu ayat yang sangat terkenal. Yohanes pasal yang ketiga, kita akan melihat ayat yang ke-16. Jika sudah mendapat, mari kita baca bersama-sama Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya bacakan sekali lagi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, sungguh puji syukur kami panjatkan kepada-Mu. Puji syukur kami serahkan kepada Engkau ya Tuhan. Dan pantaslah kami mengucap syukur karena segala kasih-Mu kepada kami. Tuhan, pagi ini kami ingin merenungkan tentang kasih itu. Kami ingin belajar dari firman-Mu, Engkau yang kiranya menolong dan memimpin setiap dari kami, agar hati kami terbuka kepada kebenaran-Mu. Dan berdoa Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini sebagian atau dunia merayakan yang mereka sebut sebagai hari Valentine. Kebetulan juga pas hari tahun baru Cina, ya. Jadi hari ini banyak sekali yang bisa dirayakan, saudara. Ada hari Minggu, kita merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Ada hari dunia merayakan Valentine. Nah, katanya hari Valentine adalah hari cinta kasih. Hari di mana orang menyatakan cintanya, kasihnya satu dengan yang lain. Dan hari ini banyak sekali toko-toko yang meraup keuntungan besar. Karena banyak sekali coklat-coklat yang dibeli orang, saudara. Banyak sekali bunga-bunga yang dibeli orang. Banyak sekali cara-cara SMS-SMS, kartu-kartu ucapan, hadiah-hadiah, pernak-pernik ini dan itu yang diberikan katanya untuk menunjukkan cinta kasih. Tahun demi tahun manusia merayakan hari Valentine ini katanya untuk menunjukkan kasihnya. Dan kalau kita berpikir, mestinya sudah sekian lama hari Valentine ini dirayakan, mestinya dunia sekarang ini sudah penuh dengan kasih karena dirayakan terus setiap tahun. Namun apa yang terjadi? Kita melihat dunia bukan tambah mengasihi, kita melihat dunia bukan tambah penuh dengan kasih. Yang terjadi justru sebaliknya. Kita melihat semakin banyak kejahatan. Kita melihat keluarga bukan saling mengasihi, keluarga makin berantakan. Ada semakin banyak perceraian, semakin banyak perselingkuhan, semakin banyak pertengkaran, semakin banyak keluarga yang hancur. Ternyata, saudara yang kasih dalam Tuhan, dunia tidak tahu apa-apa tentang kasih. Mereka berkobar-kobar tentang kasih. Hampir lebih dari 50% film di Hollywood adalah tentang cinta, kasih, dan lain sebagainya. Namun mereka tidak tahu apa itu kasih. Mereka sama sekali gagal untuk mendefinisikan dan melihat kasih yang sejati. Pada pagi hari ini, saya justru mengajak kita untuk kembali kepada Alkitab. Untuk melihat contoh kasih yang sejati. Kasih Allah, saudara yang kasih Tuhan. Kasih Allah yang Dia nyatakan kepada kita. Bagaimana kasihnya kepada kita itu dan bagaimana itu seharusnya terefleksi di dalam hidup kita. Kasih Allah. Ayat yang tadi kita baca sungguh adalah ayat yang terkenal. Dikatakan karena begitu besar kasih Allah. Karena begitu besar kasih Allah. Saking besarnya tidak dikatakan berapa besar, hanya begitu besar saja. Pada pagi ini saya ngajak kita untuk melihat bagaimanakah kasih Allah itu besar. Dalam hal apa saja kasih Allah itu besar. Ketika dikatakan karena begitu besar kasih Allah. Dan dalam kita mempelajari ayat-ayat Alkitab nanti, melihat seperti apakah besarnya kasih Allah itu. Saya mengajak kita untuk melihat nanti bagaimana itu diaplikasikan dalam hidup kita, dan bagaimana kita harus meneladani kasih Allah yang begitu besar itu. Yang pertama, Saudara yang kasih dalam Tuhan, karena begitu besar kasih Allah, sebesar apa? Besar bagaimana kasih Allah itu? Yang pertama, saya mengajak kita melihat dari Alkitab bahwa kasih Allah itu besar di dalam tindakannya. Coba kita buka dalam 1 Yohanes pasal yang keempat. Besar dalam tindakannya, Saudara. 1 Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-9. 1 Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-9. Di situ dikatakan, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Kasih Allah adalah kasih yang nyata dalam tindakan. Banyak sekali orang berbicara mengenai kasih, kasih, kasih, namun tidak jelas, itu hanya omongan saja. Banyak agama, banyak kepercayaan hari ini percaya bahwa Allah itu kasih, namun bagaimanakah Allah mengasihi? Bagaimanakah kasih Allah itu nampak? Tidak jelas. Namun Allah, Allah di dalam Alkitab, Allah Yehova, Allah Yesus Kristus, kasihnya besar dalam tindakan, nyata di dalam apa yang dia lakukan. Dikatakan, demikianlah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Ketika agama-agama lain berbicara mengenai kasih Allah, katanya, ketika agama-agama lain berbicara mengenai Allah yang mengasihi, kita bertanya, bagaimanakah Allah mengasihi engkau? Bagaimanakah Allah menunjukkan kasihnya kepadamu? Di dalam Alkitab jelas sekali bahwa Allah menunjukkan kasihnya kepada kita. Katanya, dalam hal ini, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Kasih Allah adalah kasih yang jelas, nyata dalam tindakan. Dan itulah seharusnya yang terjadi. Coba saya ajak kita buka masih dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga, jadi hanya sebelahnya saja, ayatnya yang ke-18, Saudara. Kita harus meneladani kasih Allah ini, di mana kasih Allah adalah kasih yang penuh dengan tindakan, penuh dengan pengorbanan. Dikatakan di sini 1 Yohanes 3:18, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kasih yang sejati muncul dalam tindakan. Kasih yang sejati bukan hanya berbicara saja, tapi kasih yang sejati melakukan sesuatu, berkorban melakukan sesuatu. Inilah yang Allah lakukan. Ketika Allah berseru, aku adalah kasih, ketika Allah berseru, aku mengasihi, sebab begitu besar kasih Allah akan dunia, tidak berhenti sampai di sana, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dia memberikan anaknya yang tunggal, dan itu adalah kasih yang besar. Kasih yang besar dalam tindakannya. Bahkan itu adalah kasih yang terbesar, perwujudan kasih yang paling besar dalam tindakannya, Saudara. Coba kita buka dalam Yohanes sekarang, Injil Yohanes. Injil Yohanes pasalnya yang ke-15. Kita melihat sebesar apakah tindakan Allah ketika dia mengaruniakan anaknya untuk mati di atas kayu salib. Ketika Yesus Kristus dia serahkan untuk menjadi manusia, diserahkan kepada tangan orang-orang berdosa. Di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-13 dikatakan di sini, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kasih yang paling besar adalah ketika seseorang rela memberikan yang paling utama, nyawanya sendiri bahkan, untuk orang lain. Dan Yesus Kristus melakukan itu. Allah Bapa melakukan itu. Dia menyerahkan anaknya sehingga kita beroleh hidup. Ini adalah kasih yang besar dalam tindakannya. Saudara, sudahkah Anda tahu tentang kasih Allah ini? Sudahkah Anda tahu bahwa Allah mati bagi Anda? Sudahkah Anda tahu bahwa Yesus Kristus datang ke dunia ini dan dia menyerahkan nyawanya untuk Anda? Oh, kasih Allah begitu besar dalam tindakannya bagi Anda. Saudara, kalau Anda belum menerima kasih ini, ya, maka Anda perlu melakukan itu pada hari ini. Dan kalau Anda sudah menerima kasih ini, mari kita tunjukkan kasih yang besar dalam tindakan ini dalam kehidupan kita sehari-hari juga. Orang Kristen dalam 1 Yohanes 3:18 tadi diperintahkan untuk mengasihi, bukan hanya dalam perkataan, namun dalam tindakan. Dunia ini sering memiliki definisi yang terbalik tentang kasih. Dunia ini mendefinisikan kasih sebagai suatu perasaan, suatu emosi. Oh, I love you, katanya. maksudnya perasaan saya berbunga-bunga terhadap engkau, ya. Sehingga banyak sekali perkawinan di mana akhirnya dikatakan I don't love you, ya. Saya tidak mengasihi kamu lagi karena saya tidak lagi ada perasaan berbunga-bunga itu terhadap kamu, ya. Oh, dulu waktu pacaran iya, kita jalan dekat bersama saja serasa engkau bisa mendengar jantung hatiku, ya. Karena berdegup begitu kencang, ya. Tetapi sekarang saya berjalan dekat kamu, yang tercium adalah bau mulutmu, bukan degup jantungmu, ya. Wah, ini sudah berbeda total, ya. Dulu waktu masih pacaran, ya, menunggu engkau 5 menit rasanya lama sekali, ya, dan nikmat sekali, ya. Sekarang menunggu engkau 5 menit lebih lama lagi dan tidak nikmat, saudara, ya. Wah, gimana? Aku tidak mengasihi kamu lagi, karena dunia telah salah mendefinisikan kasih sebagai suatu perasaan. Tetapi Alkitab mendefinisikan kasih sebagai suatu tindakan, saudara. Janganlah mengasihi hanya dengan perkataan dan dengan lidah, namun dengan tindakan, ya. Dan ketika kita bertindak, ketika kita melakukan kasih, maka perasaan itu akan ikut beserta dengan tindakan itu. Seorang konselor Kristen pernah kedatangan seorang wanita, dan dia berkata, saya sangat benci dengan suami saya, katanya. Saya sangat benci dengan suami saya, dia telah berbuat begitu jahat sama saya. Dia telah melakukan ini dan ini dan ini, saya mau cerai dengan dia. Tapi kemudian wanita itu berkata, saya tidak cukup mau cerai dengan dia, saya mau membalas apa yang dia lakukan pada saya. Saya mau balas dendam. Wah, apa yang dilakukan konselor Kristen ini? Konselor Kristen ini berpikir, bagaimana caranya saya bisa menyelamatkan pernikahan mereka? Dan akhirnya konselor itu berkata, baik, saya bantu kamu balas dendam, katanya. Kamu balas dendam, begini caranya. Kamu pulang ke rumah, jangan kasih tahu kamu mau cerai. Kamu bertindak seolah-olah kamu mengasihi dia. Kamu bertindak seolah-olah kamu mengasihi dia, kamu bikinkan dia makanan yang enak-enak, kamu perhatian dengan dia, kamu rapikan bajunya, kamu ucapkan kata-kata cinta kepada dia. Kamu lakukan segala sesuatu untuk membuat dia mengira kamu mengasihi dia. Kamu lakukan itu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, gak apa-apa. Nanti ujung-ujungnya tiba-tiba kamu minta cerai, dia akan kaget, dia merasa terkhianati, begitu saja. Wah, wanita itu berpikir, bagus juga rencana ini. Saya bikin dia mengira saya mengasihi dia, nanti tiba-tiba saya tinggalkan dia. Dan benar, saudara, dia pulang ke rumahnya, dia lakukan seperti dia pikir dia mau balas dendam, ya. Dia melakukan semua yang baik kepada suaminya. Dia tunjukkan seolah-olah dia mengasihi dia. Dia buatkan dia yang enak-enak. Dia lakukan segala sesuatu. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, konselor ini menunggu-nunggu, kapan ini wanita ini akan datang lagi minta sesuatu, ya. 1 bulan, 2 bulan dia tunggu, saudara. Akhirnya dia telpon wanita itu, bagaimana dengan proses perceraiannya, katanya, ya. Wanita menjawab, perceraian apa? Ternyata saya dapatkan, saya benar-benar mengasihi dia, katanya, ya. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, benar, ya. Alkitab tidak mendefinisikan kasih sebagai hanya suatu emosi, hanya suatu, itu adalah hal yang sementara. Tapi Alkitab berkata, kasihilah dengan tindakan. Dan seringkali ketika kita melakukan tindakan mengasihi, ketika kita melakukan hal yang baik kepada seorang, emosi, perasaan itu justru akan mengikuti belakangan, saudara. Emosi itu akan datang. Allah melakukan, menyatakan besarnya kasihnya melalui tindakan, ya. Dia mengasihi dengan cara memberikan anaknya yang tunggal. Besarnya kasih Allah dalam tindakannya. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, katanya. Besar dalam hal apa? Bukan hanya besar dalam tindakan, tapi besar dalam intensitasnya. Besar dalam intensitasnya. Coba kita buka di dalam Roma pasalnya yang kelima. Roma pasalnya yang kelima. Roma pasal yang kelima ayatnya yang ke-8. Roma pasal 5 ayatnya yang ke-8 dikatakan apa di sini? Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih berdosa. Saudara, tindakan kasih yang paling besar, katanya, adalah jikalau seorang sahabat memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Namun Allah lebih daripada itu lagi. Allah bukan hanya tindakan kasihnya terbesar, namun kita bisa melihat dalamnya intensitas kasihnya begitu besar. Bahkan bukan mati untuk sahabatnya, dia mati untuk musuhnya. Yesus Kristus mati untuk kita, bukan saat kita sudah baikan dengan Tuhan, bukan saat kita sudah dekat, sudah hangat dengan Tuhan, namun ketika kita masih orang berdosa, ketika kita masih seperti Adam dan Hawa, lebih percaya kepada ular daripada Tuhan. Ketika kita bagaikan Adam dan Hawa berkata, Tuhan engkau bohong, engkau bilang hari aku makan buah ini aku akan mati, namun aku lebih percaya iblis bahwa engkau jahat, engkau tidak mau aku seperti engkau, engkau tidak mau aku punya kuasa seperti Allah, engkau jahat. Ketika kita masih berseru kepada seperti itu kepada Tuhan, ketika kita bagaikan masih mengacungkan tinju kita dan berkata, Tuhan aku melawan engkau, aku mau melakukan keinginanku sendiri, ketika kita masih berdosa, Allah menunjukkan kasihnya kepada kita dengan cara Kristus mati bagi kita. Oh, ketika Yesus mengajarkan, engkau telah membaca katanya kepada orang Farisi, kasihilah sesama manusia, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka menganiaya engkau. Yesus bukan hanya seorang pengkhotbah yang tidak bisa mempraktekkan apa yang dia khotbahkan. Ketika Yesus mengajarkan kasihilah orang yang membenci engkau, berbuat baiklah, berdoalah kepada mereka yang menganiaya engkau, Yesus bukan hanya berbicara teori, namun dia benar-benar melakukannya. Ketika di atas kayu salib, prajurit yang memaku dia mendengar, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saya yakin itu adalah kata-kata yang paling menggetarkan prajurit itu, yang mungkin sudah menyalibkan orang entah berapa puluh kali, entah berapa ratus kali. Dia sudah keras hatinya, dia sudah tahu semua kata-kata umpatan, dia sudah tahu semua kata-kata kutukan yang dilontarkan oleh orang-orang yang tersalib kepada dia. Namun dia tidak siap ketika kata-kata yang muncul justru, Bapa, ampunilah mereka. Saudara, Yesus Kristus melakukan apa yang dia ajarkan. Yesus Kristus mempraktekkan apa yang dia khotbahkan. Kasihilah musuhmu, katanya. Dan dia melakukannya. Dia mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara, apakah Anda tidak mengucap syukur bahwa dia mati bagi kita ketika kita masih berdosa? Amin, saudara. Kalau harus menunggu kita baik dulu dengan Tuhan, kalau harus menunggu hidup kita kudus dulu, kalau harus menunggu kita cukup baik dulu, tidak ada satupun dari kita yang cukup baik untuk kasih Allah. Tidak ada satupun dari kita yang bisa berkata, Tuhan, I deserve it. Tuhan, saya pantas mendapatkan kasih-Mu. Tidak ada satupun dari kita yang bisa berkata demikian. Oh, puji syukur, kasih-Nya begitu besar, sehingga bukan hanya dia rela mati, namun dia bahkan rela mati untuk orang-orang yang memusuhi dia. Ketika kita masih berdosa, ketika kita menolak dia. Saudara, apakah Anda masih menolak Tuhan hari ini? Apakah masih ada di sini yang mengeraskan hati, yang masih berpura-pura, yang mungkin Anda sudah datang entah berapa lama di sini, namun Anda belum berserah penuh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ketahuilah, Tuhan mengasihi Anda. Tuhan mengasihi Anda bahkan ketika Anda saat ini masih menolak Dia. Dia ingin Anda diselamatkan. Dan Anda dapat melakukan itu pada hari ini dengan cara menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan sia-siakan, nanti kita akan lihat bahwa kasih Allah pun bisa ditolak. Tetapi saudara, kalau Anda belum menerimanya hari ini, Anda belum berbaikan dengan dia, dia mengasihi Anda justru supaya Anda bisa berdamai dengan dia. Dan bagi kita yang sudah diselamatkan, ini seharusnya menjadi teladan bagi kita. Yesus mengasihi kita, besar dalam tindakan, besar dalam intensitas. Dia mengasihi kita ketika kita adalah musuhnya. Bagaimana? Apakah kita juga mempraktekkan bahwa kita mengasihi orang-orang yang tidak mengasihi kita? Kita mengasihi orang-orang yang memusuhi kita? Kita mengasihi orang-orang yang berseberangan dengan kita? Ataukah kita hanya mengasihi keluarga kita? Kita hanya mengasihi orang-orang yang satu dengan kita? Ataukah kita mengasihi juga orang-orang yang menganiaya kita? Oh, kadang-kadang kita marah. Kalau kita mendengar, saya mendengar, saudara, beberapa minggu yang lalu, saya pergi seminar di UPH bersama Pak James dengan penginjil Andrew. Kita kadang-kadang marah, wah, negara Indonesia ini kacau balau. Ada undang-undang baru, undang-undang tentang sekolah nomor 9 tahun 2009. Kita tahu persis tujuan dia adalah untuk mematikan sekolah-sekolah Kristen. Di mana undang-undang baru berkata sekolah tidak boleh profit. Jadi yayasan-yayasan BPK Penabur, IPK segala macam itu sekarang nggak boleh non profit lagi ya. Ada undang-undang baru ya. Kemudian aset sekolah harus dibedakan dengan aset gereja dan lain sebagainya. Wah, kita bilang undang-undang apa ini? Undang-undang penganiayaan, undang-undang yang ingin sengaja mematikan sekolah-sekolah Kristen ya. Dan kadang-kadang kita marah dalam hati kita. Oh, kenapa mereka bisa berbuat begini? Ya, namun kita teringat juga akan Yesus Kristus ya, yang mengasihi mereka ya. Dan orang-orang yang membenci kita, yang ingin menganiaya kita ya, kita juga perlu mengasihi mereka. Kita perlu membawa Injil kepada mereka agar mereka bisa diselamatkan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mengasihi musuh. Saya teringat akan satu cerita yang luar biasa ya. Di zaman revolusi Amerika, jadi sekitar tahun 17 sekian ya, 1770-an, ada seorang gembala sidang baptis yang namanya adalah Peter Miller, tinggal di Pennsylvania, Amerika Serikat. Dan dia teman baik dengan George Washington, gembala sidang teman baik dengan George Washington. Namun di kota dia ada satu orang dengan nama Michael Whitman yang adalah musuh dia. Michael Whitman ini adalah seorang yang tidak mengenal Tuhan, dan dia sangat benci dengan Peter Miller yang adalah gembala sidang ini. Jadi dalam setiap kesempatan dia mencoba menjatuhkan si Peter Miller ya, memfitnah dia, mencari kesalahannya, dan kalau ketemu dia, dia akan dengan bahasa yang tidak enak memaki-maki dia dan lain sebagainya. Dan seluruh kota tahu bahwa Michael Whitman ini adalah musuhnya Peter Miller, saudara. Dan revolusi Amerika berjalan ya. Mereka menyatakan kemerdekaan, mereka melawan Inggris ya. Dan akhirnya ditangkaplah Michael Whitman ini karena ternyata dia mendukung Inggris. Jadi berkhianat terhadap negara Amerika yang baru saja didirikan ya. Dan hukumannya adalah mati waktu itu. Dan George Washington yang menangkap sendiri si Michael Whitman ini dan ditangkap untuk dihukum mati. Saudara, apa yang dilakukan oleh Peter Miller? Peter Miller, gembala sidang ini tercatat dalam sejarah. Dia berjalan 70 mil ke tempat pengadilan si Michael Whitman ini. Dan dia sampai berjalan 70 mil di sana, dan dia berkata kepada George Washington, tolong, dia jangan dihukum, katanya. Dia belum mengenal, dia belum tahu apa yang dilakukan. Kasih dia kesempatan. Bukan sengaja dia membantu musuh. Karena selama ini kita koloni Inggris. Jadi dia belum sadar tentang negara kita yang baru. George Washington berkata kepada dia, saya adalah orang yang adil, Peter Miller. Hukum adalah hukum. Saya tidak bisa membebaskan temanmu ini hanya karena dia temanmu saja. Dan Peter Miller berkata pada George Washington, teman saya, bilangnya. Teman saya apa? Dia musuh terburuk saya. Washington kaget. Dia musuh kamu. Kenapa kamu jalan 70 mil ke sini untuk membela dia? Dan akhir ceritanya, Washington yang tidak mau membebaskan Whitman karena dia teman dari Miller, justru mau membebaskan dia mendengar dia musuhnya, saudara. Dan dia terkagum. Oke, kalau dia musuhmu, jadi engkau bukan bertindak hanya karena favoritisme. Saya percaya kamu. Dia melepaskan Whitman. Dan tadinya, dua orang yang musuh bebuyutan ini pulang bersama-sama sebagai sahabat. Saudara, tidak percuma Tuhan berkata kasihilah musuhmu. Dia telah melakukannya. Dia telah mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Dan kita pun ya, patut untuk melanjutkan apa yang Tuhan lakukan kepada kita ini. Dan kita akan mendapatkan ketika kita mengasihi musuh kita, maka kita tidak lagi menganggap mereka sebagai musuh. Kita tidak lagi bermusuhan dengan mereka, namun kita justru mengasihi mereka. Besar dalam tindakan, besar di dalam intensitas dan kedalamannya. Kasih Allah begitu luar biasa. Namun yang ketiga, saudara, saya mengajak kita melihat yang ketiga. Kasih Allah besar dalam hal apa lagi? Kasih Allah besar di dalam lingkupnya. Besar di dalam lingkupnya. Siapa yang Allah kasihi? Bukan hanya tindakannya besar, dia sampai mati bagi kita. Bukan hanya intensitasnya dalam, bahwa dia mati bagi orang yang memusuhi dia. Namun luasnya, lingkupnya juga besar. Ayat yang tadi kita baca, Yohanes 3:16, sebab begitu besar kasih Allah akan apa? Akan dunia. Oh, dia tidak hanya mengasihi sebagian orang. Dia mengasihi dunia. Lingkupnya besar. Cakupannya luas. Besar dalam lingkupnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Dan ini diulang-ulang dalam Alkitab. Di 1 Yohanes 2 ayat 2 dikatakan ia adalah pendamai untuk segala dosa kita. Namun bukan untuk dosa kita saja, melainkan juga untuk dosa seluruh dunia. Dunia disebut lagi di situ. Ya, dia mati untuk setiap dari kita di tempat ini. Calvinis salah ketika dia berkata, mereka berkata bahwa Allah hanya menebus orang-orang pilihan saja. Sehingga kalau saya adalah pengkhotbah Calvinis, saya tidak bisa berkata kepada semua hari ini Allah mengasihi kalian semua. Itu salah, ya. Atau saya tidak bisa berkata Allah mati untuk kalian semua. Itu menjadi salah, karena Allah hanya mati untuk orang pilihan saja. Namun puji syukur, saya lebih percaya Alkitab daripada teori manusia, saudara. Dan Alkitab berkata bahwa Yesus Kristus mati untuk seluruh dunia. Dia mati untuk setiap manusia, karena lingkup kasihnya sedemikian besar. Dia mati untuk setiap dari kita. Dikatakan di dalam Matius pasal 5 ayat 45, coba kita buka. Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-45. Matius pasal 5 ayat yang ke-45. Masih satu baris dengan tadi mengasihi musuh, namun di ayat 45, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Allah mengasihi seluruh dunia, benar, orang percaya maupun orang tidak percaya. Bukan berarti tidak ada perbedaan antara kasih Allah dengan terhadap orang percaya dengan orang tidak percaya. Ada perbedaan. Alkitab menjelaskan tentunya bahwa orang yang sudah percaya kepadanya merasakan kasihnya lebih dalam lagi daripada orang yang tidak percaya. Namun demikian, kita tetap dapat berkata bahwa Allah mengasihi seluruh dunia. Dan Allah mati untuk seluruh dunia. Yesus Kristus mati menggantikan seisi dunia. Setiap pribadi yang ada di tempat ini, saya dapat dengan yakin berkata Allah mati untuk Anda. Kristus mati untuk Anda. Dan itu adalah kasihnya bagi Anda. Lingkupnya yang besar. Bukankah ini menggembirakan? Bukankah ini hal yang demikian membuat kita bersyukur? Andai saja Yesus hanya mati untuk orang pilihan. Andai saja Yesus hanya mati untuk orang-orang tertentu. Saya rasa saya tidak bisa tidur. Saya akan bertanya-tanya, apakah saya termasuk yang dipilihnya? Saya akan bertanya-tanya, apakah saya termasuk yang dikasihinya? Jangan-jangan dia tidak mengasihi saya. Tetapi Alkitab berkata bahwa dia mengasihi setiap dari kita. Dan setiap orang yang mau percaya kepadanya, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Lingkupnya mencakup seluruh dunia. Saudara, yang keempat, saya ajak kita melihat yang keempat sekarang. Kasih Allah besar dalam tindakannya, besar dalam intensitasnya, besar dalam lingkupnya. Dan yang keempat, kasih Allah besar dalam kesetiaannya. Kasih Allah adalah kasih yang setia, kasih yang berkelanjutan, kasih yang tidak berhenti. Coba kita buka dalam Roma pasal ke-8. Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-30, ayatnya yang ke-38 dan 39. Kasih Allah besar dalam kesetiaannya. Roma pasal 8 ayat 38 sampai 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas atau maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kasih Allah adalah kasih yang setia, kasih yang terus menerus. Katanya tidak ada satu hal pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Sedemikian dia setia. Betapa ini berbeda dengan kasih manusia. Kasih manusia adalah kasih yang sementara, kasih yang sering gonta-ganti, kasih yang sering tidak setia. Namun puji syukur Allah kasih yang setia. Kalau Allah seperti manusia, kita patut takut. Jangan-jangan Allah berubah pikiran. Jangan-jangan nanti Allah menyesal telah mengasihi saya. Jangan-jangan Allah nanti tidak lagi mengasihi saya. Namun Alkitab memberikan jaminan yang luar biasa. Tidak ada sesuatu pun yang memisahkan kita dari kasih Allah. Kita tidak perlu takut bahwa Allah tidak mengasihi kita lagi, karena Dia terus mengasihi kita. Manusia lain. Coba kita meneladani apa yang Tuhan lakukan ini, bahwa ada kasih yang setia. Terlalu sering kasih manusia punya motif-motif yang lain. Saya agak ketawa ketika membaca tentang seorang wanita yang menulis sebuah surat, menulis surat kepada mantan tunangannya yang baru saja dia putuskan. Dia belum lama memutuskan tunangan lakinya ini, kemudian dia tulis sebuah surat penyesalan. Dia tulis sebuah surat penyesalan sama mantan tunangannya ini. Dia bilang, "Oh kasihku," katanya, "aku sungguh menyesal, aku telah salah. Ternyata aku mengasihi kamu seumur hidupku. Aku tidak akan beranjak dari engkau. Engkau sungguh adalah nafas kehidupanku. Terimalah aku kembali." Kemudian ada nota di bawahnya, PS, "Selamat telah memenangkan lotere." Kemudian dia tutup. Sudah yang kasih Tuhan. Mungkin tunangannya itu bilang, "Wah, ini sih kenapa tiba-tiba dia berubah pikiran?" Gitu ya. PS di bawahnya, "Selamat telah memenangkan lotere." Jadi karena begitu dia langsung, "Wah, engkaulah nafas kehidupanku, engkaulah segala-galanya." Oh, kasih manusia seperti itu, saudara. Tetapi tidak demikian dengan kasih Allah. Coba kita mencontoh, meneladani kesetiaan kasih Allah ini. Bahwa kasih itu kasih yang konstan, kasih yang terus-menerus. Saudara, kita sudah melihat begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia besar dalam tindakannya, dia besar dalam intensitasnya, besar dalam lingkupnya, besar dalam kesetiaannya. Yang berarti bahwa kalau kita jatuh ke dalam dosa, Tuhan masih mengangkat kita, Tuhan masih ingin kita bangkit lagi. Jangan putus asa. Kalau kita gagal dalam hidup kita, nggak apa-apa, Tuhan ada di sana untuk membantu kita. Kalau kita telah menyakiti hati Tuhan, kita bisa minta ampun kepadanya. Ia adalah setia dan adil kalau kita datang kepadanya, katanya. Kasih yang luar biasa bisa menjadi milik Anda. Namun ada poin kelima yang saya ingin ajak kita renungkan, yaitu bahwa kasih Allah yang begitu besar itu, yang sudah kita lihat dari 1 sampai 4 tadi, begitu besar dalam berbagai aspeknya. Hal yang kelima patut kita renungkan adalah kasih Allah ini dapat diterima, dapat juga ditolak. Kasih Allah yang begitu besar ini dapat diterima, dapat juga ditolak. Mungkin Anda berkata, "Oh, kasih yang begitu besar mestinya tidak dapat ditolak." Namun namanya kasih pasti bisa diterima, bisa ditolak. Kalau kasih yang tidak bisa ditolak lagi, itu bukan kasih namanya. Itu adalah pemaksaan. Ada gak laki-laki yang berkata kepada seorang perempuan, "Saya saking mengasihi kamu, kamu gak boleh tolak saya. Saya saking mengasihi kamu, saya paksa kamu." Itu bukan kasih, saudara. Allah juga tidak demikian. Bertentangan dengan teologi ini dan itu, yang mengatakan bahwa ada kasih karunia yang tidak dapat ditolak dan lain sebagainya. Kasih Allah dapat diterima, dapat juga ditolak. Oke, kasihnya begitu besar, begitu dalam. Kalau engkau mau menyambutnya, itu adalah hidup yang kekal bagi Anda. Kalau engkau mau menyambutnya, itu adalah hidup berkemenangan di dunia ini dan hidup yang kekal di dunia yang akan datang. Namun kalau engkau menolaknya, engkau tidak akan mendapatkan manfaat dari kasih itu. Kalau engkau menolaknya, bukan berarti Allah bukan lagi kasih. Allah tetap adalah Allah yang kasih. Namun kalau engkau menolaknya, engkau telah menolak uluran tangannya, engkau menolak kasihnya. Dan Alkitab berkata, mereka yang menolak kasihnya, ada api yang kekal menunggu. Coba kita buka dalam Yudas. Yudas, pasalnya cari sendiri, saudara. Ayatnya yang ke-21. Yudas ayatnya yang ke-21. Yudas ayat 21, "Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal." Kalau Anda berada dalam kasih Allah, Anda memiliki hidup yang kekal. Dan pelihara dirimu berada dalam kasih Allah itu. Ayat 22, "Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api." Kalau engkau berada dalam kasih Allah, engkau berada dalam hidup yang kekal. Namun orang yang belum berada dalam kasih Allah, selamatkan mereka, tarik mereka dari api, karena mereka sedang menuju ke api itu. Di mana Anda? Di mana Anda? Anda berada dalam kasih itu? Baik, peliharalah dirimu dalam kasih itu. Tetap percaya padanya, tetap terima kasihnya, dan tunjukkan kasih Allah itu dalam hidupmu. Teladani itu, kasihilah orang lain, kasihilah Tuhan dengan tindakan, dengan konsisten, tanpa memandang bulu. Namun kalau Anda belum menerima kasih itu pada pagi ini, ketahuilah Allah mengasihi engkau dan Dia ingin Anda diselamatkan. Terimalah. Mari kita berdoa. Mari kita tundukkan kepala kita. Kasih Allah begitu besar, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di manakah Anda? Apakah Anda berada di dalam kasih itu? Sudahkah Anda menerima kasih itu? Allah mengasihi Anda. Apakah Anda sudah menerimanya atau belum? Namun kalau Anda tidak menerimanya terus sampai akhir hidup Anda, itu berarti Anda menolak dengan final kasihnya. Dan tidak ada yang tersisa selain api yang kekal, yang tidak Tuhan maksudkan untuk Anda sebenarnya. Apakah ada di sini yang ingin berkata, selama ini saya belum yakin diselamatkan, saya belum berada dalam kasih Allah? Mungkin saya pernah mendengarnya, mungkin saya juga ada merasakannya dalam berkat-berkat umum dunia ini, namun saya belum pernah menerimanya ke dalam hati saya. Dan hari ini saya ingin membuat pasti, kenapa saya mau lari dari kasih yang sedemikian besar? Kenapa saya tidak mau menerima kasih yang sedemikian besar itu? Adakah yang ingin kata, ya, saya ingin menerima Yesus Kristus dan kasihnya dalam hidup saya pada pagi hari ini? Adakah yang ingin kata demikian? Silakan angkat tanganmu. Adakah yang ingin kata demikian? Pagi ini saya ingin menerima kasih Allah dalam hidup saya, Yesus Kristus yang mati untuk saya. Kalau Anda sudah diselamatkan, Alkitab berkata, peliharalah dirimu dalam kasih Allah. Peliharalah dirimu dalam kasih Allah. Bukan dengan segala daya upaya, namun dengan cara tetap percaya padanya. Dan adakah kasih Allah itu memancar dalam kehidupan Anda? Coba pikirkan. Bapa di surga, kalau engkau melihat semua yang ada hadir di tempat ini, engkau tahu setiap hati, tidak ada yang tertutup bagi engkau. Kiranya engkau yang mengetuk terus jikalau ada yang belum menyerah kepada kasih-Mu. Tuhan, bagi kami yang sudah percaya, ajar kami untuk selalu ingat betapa besar kasih-Mu pada kami. Biarlah itu yang menjadi motivasi hidup kami. Biarlah itu yang menjadi teladan kami, menjadi sukacita kami. Pimpin dan sertai kiranya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur. Amin.